sesuatu yang jelas. Bagus. Cuman kita butuh lebih keras lagi sedikit suaranya, oke? Okay? Yang di tribun jangan lupa bantuin, oke? Okay? Nanti saya bilang begini. Tetapi tak dapat ku semua bilang. Satu-satu. Satu-satu. Sekali lagi. Tetapi tak belum dengerin belakang kayaknya. Belakang halo. Oke, belakang siap belakang. Coba belakang sekali lagi. Tetapi tetapi. Semua siap. Tangan buat lu masih.